riko kalungan kembyang kembyang kates anti runci runci ringkini isun kemulian bimbyang elo temetes mergoloroni ati Riko kalungan kembyang kembyang kates hampir runci runci ini isun kemulian bimbyang elo temetes merkoloron elo temetes merkoloroni ati.